الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم قم berdiri. Gimana cara mengangkat tangan? Sejajar dengan apa? Bahu dengan telinga. Barakallahu fi. Kum. Dalam satu rakaat pertama, berapa kali mengangkat tangan? Pertama, takbiratul ihram. Kedua, ruku. Ketiga, bangkit dari ruku. Barakallahu fi. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Imam Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, wad'ul yumna 'ala al-yusra wal amru bihi. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan perintah untuk melakukannya. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika mengerjakan salat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Wa kana yaqulu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma'syaral anbiya, sesungguhnya kami para nabi, umirna bi ta'jil fitrina wa ta'khir suhurina, kami diperintah untuk menyegerakan berbuka puasa kami dan mengakhirkan sahur kami. Wa an nad'a aymanana 'ala shama'ilina fi shalati, dan agar kami meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan-tangan kiri kami di dalam salat. Kata beliau, hadis riwayat Ibn Hibban Adh-Dhiya Al-Maqdisi dengan sanad yang sahih, yang menjadi syahid bahwa beliau mengatakan kami diperintah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kami diperintah, maka yang memerintahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diperintahkan adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat, atau yang biasa kita sebut bersedekap. Wa marra bi rajulin wa huwa yusalli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang lelaki dalam keadaan dia sedang salat. Wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna, dalam keadaan orang ini meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Jadi bersedekapnya tangan kiri diletakkan di atas tangan kanan. Fantaza'aha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepasnya. Wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Maka ini salah satu gerakan salat, yaitu pembahasan tentang bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. Dan dalam hal ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama bahwa yang sunnah dan yang disyariatkan, bahkan terdapat perintah, adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yaitu bersedekap di dalam sholat. Ini merupakan hal yang sunnah berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula anjuran beliau. Maka seorang yang mengerjakan salat dalam keadaan dia melepaskan tangannya, yakni mengirsal, melepaskan tangannya tanpa bersedekap. Mungkin kita pernah melihat ada orang yang mengerjakan cara salat demikian, dan itu salah satu pendapat dari madhab nanti yang akan kita jelaskan insyaallah taala. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan tentang disyariatkannya bersedekap ketika seseorang berdiri setelah dia melakukan takbiratul ihram. Sebagian hadis-hadis telah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ibn Abdul Barr rahimahullah, beliau mengatakan, "Lam takhtalifil atharu 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadzal bab." Tidak ada perselisihan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini. Maksudnya tidak ada perselisihan, semuanya menetapkan tentang disyariatkannya bersedekap. Wala a'lamu ahadan wala a'lamu an ahadin min as-sahabati fi dhalika khilafan. Dan aku tidak mengetahui dari seorang pun dari kalangan para sahabat yang menyelisihi perkara ini, perkara bersedekap. Illa syai'un ru'ya 'an Ibn Zubair annahu kana yursilu yadayhi idza shalla. Kecuali ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair bahwa beliau melepaskan kedua tangannya apabila beliau salat. Wa qad ru'ya 'anhu khilafu mimma qaddamna dzikrahu 'anhu. Namun ada juga riwayat yang menetapkan bahwa beliau bersedekap. Jadi ada dua riwayat. Sehingga ada kemungkinan Abdullah bin Zubair ketika itu beliau tidak bersedekap karena ada sesuatu, mungkin karena sakit yang menyebabkan beliau tidak mampu menyedekapkan kedua tangannya. Dan itu pun kalau sahih, maka yang hujjah adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ibn Abdul Barr mengatakan, wa ala hadza jumhurut tabi'in wa aktsaru fuqaha'il muslimin min ahli ar-ra'y. Dan ini merupakan pendapat mayoritas dari kalangan para tabi'in dan mayoritas para fuqaha kaum muslimin. Dan juga beliau menukil dari Sufyan ats-Tsauri, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan murid-muridnya, Al-Hasan bin Salih, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, Abu Thawr, Abu Ubaid, Daud bin Ali, At-Tabari. Mereka semuanya mengatakan, yadha'ul musalli yaminahu ala shimalihi fil fariidhati wan nafilah. Bahwa seorang yang mengerjakan salat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, baik dalam salat wajib maupun dalam salat sunnah. Dan mereka semua mengatakan wadzalika sunnatun masnunah. Ini adalah merupakan sunnah yang telah ditetapkan. Demikian pula Ibnu Qudamah rahimahullah taala menyebutkan riwayat tentang disyariatkan yang bersedekah dari Ali bin Abi Thalib, dari Abu Hurairah, dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, dari Abu Mijlaz, dari Sa'id bin Jubair, dari Al-Thawri, Al-Syafi'i, Ashabul Ra'i. Ibn al-Munzir meriwayatkan dari Imam Malik. Meriwayatkan dari Imam Malik. Meskipun kata beliau yang zahir dari madhab Imam Malik bahwa beliau menganjurkan untuk melepaskan kedua tangan tanpa bersedekap. At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wal 'amalu 'ala hadha 'inda ahli al-'ilm min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Dan beramal dengan hal ini, bersedekap di dalam salat ini adalah merupakan pendapat yang ditetapkan oleh para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan setelah mereka. Dan bahkan yang zahir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah untuk bersedekap. Dan asal hukum perintah dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata beliau kana an-nasu yu'marun ay yad'a ar-rajulu al-yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi as-salati, bahwa manusia diperintahkan bila disebut diperintahkan berarti yang memerintah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia diperintahkan untuk seseorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya di dalam salat. Abu Hazim yang meriwayatkan hadis ini dari Sahal bin Sa'ad, kata beliau la a'lamuhu illa ayyan miyadhalika ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku tidak mengetahui melainkan Sahal bin Sa'ad menyandarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka perhatikan dalam hadis ini yu'marun, mereka diperintah. Asal hukum perintah wajib. Kata An-Nawawi rahimahullah wa hadhihi al-ibaratu sharihatun fi ar-raf'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan riwayat ini jelas sekali menunjukkan penyandaran hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari kata beliau wa idza thabata annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ya'muru bihadha al-wad'i fa huwa yufid wujub dhalik. Apabila telah sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekap, maka perintah itu memberi faedah wajibnya melakukan hal itu. Namun kata beliau walakinna lam najid man dhahaba ila al-qawli bihi min al-a'immatil mutaqaddimin. Namun kami belum mendapati ada dari kalangan para ulama terdahulu yang berpendapat wajibnya bersedekap. Seluruhnya meriwayatkan dari para ulama yang menganggap bersedekap itu disyariatkan, kata mereka hukumnya sunnah, tidak wajib. Apabila seorang sholat tanpa bersedekap maka hukum sholatnya sah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar padahal hadis yang diriwayatkan yang disebutkan dalam Al-Imam Al-Bukhari secara lahir menunjukkan perintah dan asal hukum perintah adalah wajib. Seakan-akan beliau mengatakan, kalau seandainya ada dari kalangan para ulama terdahulu yang menetapkan tentang hukum wajibnya bersedekah di dalam salat, maka itulah pendapat saya. Maka itulah pendapat saya. Namun karena beliau tidak mendapati ada dari kalangan para fuqaha yang berpendapat wajibnya bersedekah, maka beliau menetapkan hal ini adalah merupakan amalan sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan apa hikmah disyariatkannya bersedekah. Kata beliau, qala al-ulama'u, berkata para ulama, al-hikmatu fi hadhihi al-hay'ati annaha sifatu as-sa'il adh-dhalil. Hikmahnya seseorang dianjurkan dengan kondisi seperti ini di dalam salat, yaitu bersedekah, ini adalah sifat seorang yang memohon yang menghinakan dirinya, ya, yang menghinakan dirinya. Biasanya seorang ketika dia ingin menghormati orang lain dalam berbahasa, ya, kadang sebagian itu sampai mohon maaf, ya, sambil dia meletakkan tangan di dadanya, mohon maaf. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata para ulama, orang yang meletakkan tangannya, ya, di tubuhnya atau dia bersedekap, itu menunjukkan bahwa dia sedang merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa amna'u lil abath, dan itu lebih mencegah kedua tangan dari berbuat abath, berbuat sia-sia. Nanti kalau dibiarkan dilepas, macam-macam tangannya ini kemana-mana. Maka diletakkan, ya, tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat, itu lebih mencegah seseorang dari melakukan abath. Wa aqrabu ilal khusyu', dan lebih mendekati sifat khusyuknya seseorang dalam mengerjakan sholat. Maka jelas dari apa yang kita sebutkan ini, disyariatkannya bersedekah di dalam sholat. Tinggal bagaimana cara bersedekah. Apakah bersedekah di dekat leher? Kita biasa melihat ada orang bersedekah dekat leher. Ataukah di dada? Ataukah antara pusar dan dada? Di atas pusar? Atau tepat di pusar? Atau di bawah pusar? Nah, ini macam-macam madhab, ya, masing-masing memiliki pendapat sendiri. Dan tentunya untuk mengetahui mana yang sahih dalam hal ini, merujuk dan kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sahih itulah yang kita amalkan, yang tidak sahih maka kita tidak mengamalkannya. Kembalikan kepada yang sahih dari riwayat tentang bersedekah ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.